jadilah nama jamrut itu dari Maslow itu. Tiga puluh menit kita di sini tanpa suara, dan aku rasa harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh khusus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membeso, ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang gugup tak bergerak, ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Sabtu nanti ku ungkap semua isi di hati, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membeso, ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain